Tika munga inakuka mwadidie Abo ilibala Kasi yoyebi Toboti na yombana Nesambo Nakuka mwa Ndenge yolobiye Ozala ndumba Mobali nagai Kindumba Ezali mbangote Ezali kaka Kope misa nzoto Koboya motungisya mibanyo Mwasi nagai Maloba maloba kwensi yombo Na kindumba Ebongi olia Na kindumba Ebongi olata Na kindumba Ebongi osepela Kasi gana zimbo palyo Yango na kolata Mwasi nagai Maloba maloba kwensi yombo Kindumba, ebongi olia Na kindumba, ebongi olata Na kindumba, ebongi osepela Kasi ngala zibo badyo Yango na kolata Mama oyuki Kindumba mbongo te Femi sanzoto Mbonga inakuka mwadidie Abo ilibala Kasi yoyebi Toboti na yobana Ndesambo Nakuka mwa Ndenge yolobiye Ozala ndumba Mobali nangai Kidumba Ezali mbongo te Ezali kaka kope misa nzoto Koboya motungisya mibanyo Mwasi nangai Balomba mayomba kwensi yombo Na kindumba ebongi olia Na kindumba ebongi olata Na kindumba ebongi osepela Yango na kumata Didi bando yoto boti na nyako bokolo Mema bambatana nako ya banda balia Molo pinga na zangi mbongo yango kimi Didi bando yoto boti na nyako bokolo Mema bambatana nako ya banda balia Molo pinga na zangi mbongo yango kimi boti na nyako bokolo. Mema bangwata na ndako ya mbanda balia. Follow me.